Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab baru. Masalah al-hajib. Al-hajib adalah lugatan al-mana'. Al-mana' ini cegahan, mencegah. Istilahan man'u mustahikil irf mina irfi kullahu ba'dah. Taqullihi wa ba'dihi. Mencegah seorang yang berhak dapat waris dari warisannya. Mencegahnya itu kullahu wa ba'dahu, seluruhnya, tidak dapat sekali sama sekali, wa ba'dahu atau sebagiannya. Ada yang dengan sebab hajib ini tidak dapat sama sekali, ada yang terkurangi. Wa inqasimu ila qismain. Hajib terbagi dua. Hajfun biwasfin wa hajfun bisahsin. Hajib dengan sifat, dia terhalang dari waris dengan sebab ada sifat-sifat tertentu. Wahajib bisahsin, dia terhalang dari waris karena sebab orang-orang tertentu yang menghalanginya. Falhajib ilwasfi adalah an yakuna fi mustahikil irf mani'un min mani'il irf. Ketika ada pada seorang yang awalnya punya hak dapat waris, ada pada dia satu di antara penghalang-penghalang dapat waris yang sudah kita bahas di awal kitab, yaitu ikhtilafuddin, wariq, wal qatal, karena perbedaan agama, karena perbudakan dan pembunuhan dengan sengaja. Wal mahjubu bihi yakunu kal ma'dum. Yang mahjub, terhalang, yang terhalang dengan sebab adanya sifat-sifat dari mani min mani ini, seperti dianggap tidak ada, seperti orang enggak ada. Ya, fala yahjubu ghairahu, tidak bisa menghalai yang lain. Wala yu'athiru alaih, ya, dan tidak ada, tidak akan mempengaruhinya. Seorang anak, masyaallah, dia yang membunuh ayahnya. Iya. Dia bunuh ayahnya, al-ibn yang tadinya dia bisa menjadi haji bin nafas, saya ulangi, al-asi bin nafas, yang bisa mengambil harta semua ayahnya dan menghalangi yang lainnya, ya, karena sebab dia qatil, amdan, mahjub, terhalang, sama sekali tidak dapat. Ya. Dan saudara laki-laki ayahnya, yang hukum asalnya, awalnya, mahjub, terhalang dengan sebab keberadaan ibn, itu bisa dapat. Ya, karena si ibn dianggap tidak ada. Mata saksun an ibnihi wa akhihi syakik, misalnya. Seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang saudara sekandung. Hukum asalnya, al-mal libnil kulli, lil-ibni kulli. Semuanya untuk anaknya. Iya, akh syakik mahjub dengan keberadaan anak laki-laki. Tapi kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau sampai ada mani' min mani'lir, ternyata si anaklah yang membunuhnya, maka dia kalma'dum. Kalma'dum, seperti orang enggak ada. Tidak bisa menghajib dan tidak mempengaruhi pewarisan. Maka dia dianggap tidak ada. Oleh karena ini, maka harta semuanya untuk jadi untuk al-akh syaqiq. karena si anak dianggap ma'dum. Qarimahallahu ta'ala mithaluhu an yamuta syakhsun an ummihi wa akhdihi min abihi wa akhihi min abi wa huwa mukhalifun lahu fid din wa ammihi. Seorang meninggal dunia meninggalkan ibu, saudari dia seayah, saudara laki-laki dia seayah tapi beda agama, dan ammi dan pamannya. Qala falil um ats-tsuluts, ibu dapat sepertiga. Wal ukhti min al-ab an-nisf, saudari si ayah dapat setengah. Mengapa? Karena saudara dia, mu'asib dia, yang seharusnya dia menjadi asib bil ghair, tapi saudara laki-laki ini tidak teranggap kalau ma'dum, karena dia mukhalifun fid din dengan si mayyit. Walil am al-baqi asyahid wala syai'a lil akh min al-ab, karena sebab ada pada mani' mil mawani', itu istilah putih. Sekali lagi, kalau hajab biwasaf itu kal ma'dum, orang yang ada padanya hajab biwasaf, maka saat yang tidak ada, sehingga tidak mempengaruhi yang lain, tidak menghalangi yang lain. Yang kedua adalah al-hajab bisyas, an yakuna musaqil irth mahjuban bisahsin ahar, seorang yang berhak mendapat waris dia mahjub, terhalang oleh orang yang lain. Di sebagian kitab disebutkan hajib bisahsin ada dua, iya, ada hajib hirman yang akan dicontohkan nanti. Hajib hirman ini maksudnya tadi di atas, itu terhalang dari warisan semuanya, kullah. Ada hajib bin naqs. Ya, hajib bin naqs ini ada pengurangan hak. Ya, yang tadinya berhak setengah jadi seperempat. Yang tadinya berhak seperempat jadi seperdelapan. Yang tadinya bisa dapat sepertiga bisa hanya dapat seperenam. Ini semua hajib ya bin naqs dengan sebab keberadaan seseorang. Ya, sebagian menganggapnya sebagai bab hajib. Ya, hajib kata mereka hajib. Ya, Hirman dan hajib bin Naqs. Nah, Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.